India, Coffee's Brick. Coffee's Brick, a broad and innovative. Coffee's Brick. Selamat sore Mitra Bisnis Bahasa FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Apa kabar Anda sore ini? Sedang menunggu sesuatu yang ditunggu-tunggu? Kalau di Jakarta selalu berkutat dengan kemacetan, tapi kabarnya di kota Jogja sekarang sudah mulai macet ya. Surabaya juga mulai macet, apalagi Bandung juga macet. Semua macet kayaknya. Gak apa-apa, menemani Anda yang sedang menunggu lancarnya perjalanan, sudah siap lagi Coffee Break bersama saya Dona Wariza juga. Biang penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore dari sebuah taksi. Oh my goodness. Akhirnya ya naik taksi juga. Bang Kavi, kita mau ngomongin branding destination nih. Nah, ini juga kayaknya kalau dengar-dengar dirimu naik taksi menuju Pas FM, berarti ada destination dong sebelum Pas FM tadi. Iya. Yeah. Iya aja lu Bang. Ngomong dong, ceritakan. Oh, kalau destination kan tadi dari kantor, Bo. Cuman supir aja sakit puyut. Nah, gitu dong. Biar aja lu dianggap gila sama tukang taksi, ya kan? Emang udah gila dari sononya. Iya, makanya rada-rada. Bang, kalau bicara mengenai branding sendiri, ini kan selalu nih, semua orang, nggak cuma perusahaannya, produknya, orangnya pun juga perlu namanya di-branding. Iya, makanya ada lagi latah. Nah, itu dia, ada company brand. Ada ngetrend. Ah, lu tabrakan mulu Bang sama gue Bang. Ada company branding, ada personal branding. Nah, ini mana yang akan dikau sampaikan untuk kita nih? Sekarang kan destination branding lagi ngetrend. Semua pada sel Banda. Ya kan, visit Yogyakarta 2011. Tehilah. Terus kalau enggak salah kemarin ada visit Batam 2010. Wah. Terus tahun depan ada SEA Games di Sumatera Selatan 2011, ada visit Sumatera Selatan 2011 gitu. Oh, pokoknya rame dah. Visit gitu. Oke. Nah, nanti upaya dari branding destination ini, Bang, kalau kita kaitkan berarti lebih banyak ke semacam bisnis travel atau bagaimana nih mengerucutnya? Nah, justru kan kalau kita lihat nih ya, begitu kan begitu ramainya orang melakukan destination branding gitu loh, dan itu tiap kota dibikinkan, tiap kota, tiap pulau dibikinkan tagline sendiri-sendiri gitu loh, oke? Okay? Mm-hmm. Itu kan pasti biayanya kan cukup besar, sedangkan sebenarnya maksud dan tujuannya adalah bukan hanya soal destination brandingnya saja, tapi bagaimana membuat branding itu menjadi sebuah magnet untuk mendatangkan turis gitu. Biar turis makin banyak yang datang, dan pembangunan dan daerah kotanya masing-masing, daerah masing-masing menjadi hidup pariwisatanya gitu. Okay. Nah, kita tuh sore ini karena mumpung lagi populer dan lagi in, kita mau bicarakan apa yang works dan apa yang does not works gitu loh. Apakah cukup hanya melakukan exercise branding terus kemudian iklan dan seterusnya? Sebaiknya upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh sebuah destination branding? Dan mungkin juga ntar setelah habis break kita cerita destination branding mana yang mungkin yang cukup terkenal gitu loh. Oke. Yang berhasil misalnya seperti apakah Malaysia, Truly Asia, dan yang lain-lainnya gitu loh. Oke. Dan ini efeknya nanti juga dirasakan untuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang bisa menangkap siaran ini ya Bang ya. Tahu gak Jakarta slogannya apa? Visit Jakarta? Enak aja lu. Udah ganti ya? Main jeblak aja lu. Enjoy Jakarta. Oh iya lupa. Sorry lupa. Aduh, ketanya tadi kebanyakan ngomong visit sih, lupa enjoy Jakarta. Nanti gue dimarahin sama Pemprov DKI lagi. Aduh. Dibilang gue bilangin Bang Foke lo. Enggak apa-apa, gue bilang sendiri sama Bang Foke. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Bang ya. Kita mesti break dulu nih, dan Mitra Bisnis jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan bahasan kita branding destination. Nah, barangkali Anda yang sudah mulai punya usaha bisnis nih, ada bisnis travel, ya kan, ada bisnis makanan, bisnis fashion, apapun itu bisa dijual, bisa di branding. Seperti apa lebih lengkapnya, tunggu sesaat lagi bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia.